Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sekarang kita lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Muyassar sesi yang ke 55. Kita lanjut dengan pembahasan al-halu. Hal halaman 62. Al-halu itu artinya keadaan. Jadi menerangkan tentang keadaan ketika melakukan perbuatan. Jadi contohnya misalnya saya datang sambil berkendaraan. Bocah itu datang sambil menangis. Ya. Sambil menangis dalam keadaan, nah itu namanya hal. Jadi dijelaskan tentang keadaan dia ketika melakukan perbuatan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Ustadz Aceng di sini tentang pengertian al-hal. Al-halu ismun yuskaru libayani hayatil fa'ili awil maf'uli bihi hina husulul fi'li. Yang namanya hal adalah isim yang disebut libayan untuk menjelaskan hay'ah keadaan, untuk menjelaskan keadaan fa'il. Jadi bisa jadi fa'ilnya diterangkan, berarti pelakunya diterangkan. Oh, pelakunya datang menangis. Atau maf'ul bih. Oh, maf'ul bih yang jelaskan keadaannya. Alif memukul anjing, anjingnya nangis setelah itu. Oh, berarti yang dijelaskan keadaannya itu maf'ul bihnya. Kan bisa. Hina ketika husulil fi'li, terjadinya perbuatan. Ketika terjadinya perbuatan. Contoh. Mislu. Ja'a Muhammadun rakiban. Salla aliyun jalisan. Akalal waladu qa'iman. Ja'a Muhammadun rakiban. Ja'a. Muhammadun. Rakiban. Muhammad datang. Jumlah ismi apa jumlah fi'li ya ini? Jumlah apa? Fi'li ya. Berarti ada jumlah fi'li ya, berarti terdiri dari fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Mana fi'ilna? Aina fi'il? Ada fa'ilnya? Hah? Fa'ilnya mana? Filenya ada ya? Atau disembunyikan? Hmm? Disembunyikan karena ya biar nggak ketahuan lah yang datang. Disembunyikan atau ada? Ada. Aina fa'il? Muhammadun. Nahwu itu cuma kayak begini aja. Sudah, ini kalimatnya sebenarnya sudah selesai. Ja'a Muhammadun. Muhammad datang. Selesai kan? Selesai. Namun ditambah keterangan, datangnya bagaimana? Ditambah ini yang namanya al-halu. Rakiban. Mansubun mansub. Mansub enggak? Kasroh ya, mansub enggak? Mansub. Tanda mansubnya dengan apa? Ardi. Fathah, masya Allah. Bil fathati. Kalau bisa nahu, insya Allah nanti banyak ahok yang naksir nanti. Gak usah bawa-bawa ibu di sini. Langsung aja. Oh, saya bisa bahasa Arab. Coba contoh. Ja'a Muhammadun Rakiban. Masya Allah. Bisa diganti. Ja'a Muhammadun Mutazawijan. Muhammad datang sudah menikah. Kalau belum menikah berarti gak usah pakai hal di situ. Kan menjelaskan keadaannya kan. Nah, sudah ya. Ini hal. Lihat. Ciri-ciri hal seperti ini dulu. Ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu, polanya ini biasanya gini, polanya ikut isim fa'il. Ini namanya isim fa'il. Polanya rakiban, fa'ilan, sama kan? Nah. Ada nanti jalisan, fa'ilan, sama. Namanya isim fa'il. Kadang juga keadaan yang lainnya ikut isim maf'ul. Ikut pola gini. Maf'ulan. Isim maf'ul. Contoh, ja'a Muhammadun maqtulan. Muhammad itu datang dalam keadaan terbunuh. Contoh. Maqtulan. Intinya di sini hal menjelaskan keadaan fa'il. Jadi hal yang di sini menjelaskan keadaan fa'il. Jadi fa'ilnya diterangkan ini, ha. Ini fa'ilnya di sini kalau dalam istilah pembahasan hal. Ini hal namanya ya, ini hal. Sufta. Hal. Kalau bahasa aminya itu kalau bilang kamu lihat itu sufta. Bisa, punya ngawur kalau bahasa ini ami itu. Sufta. Ya, kalau bahasa kromonya itu unzur. Lihat. Ini bahasa gaulnya itu sufta. Suftahina. Kamu lihat di sini. Kalau di sini itu bahasa kromonya itu huna. Namun kalau jadi bahasa gaulnya itu hina. Suftahina. Kamu lihat di sini. Hal-hal ini pasangannya ini biasanya di depan. Ini namanya sahibul hal. Maaf. Afwan. Afwan itu ada i'rabnya juga loh itu. Ada itu, sudah lewat kita pembahasan, masuk maf'ul mutlak kayaknya. Sudah lewat itu. Syukran, afwan. Afwan akhi. Ini namanya ini ya, yang di depannya ini. Jadi yang punya keadaan itu namanya sahibul hal. Namanya sahibul hal. Ciri-cirinya lagi. Saya lanjut ciri-cirinya. Jadi ini al-hal. Ini namanya sahibul hal. Al-hal selain pakai isim fa'il atau maf'ul ini ya, bisa pakai fa'ilan atau maf'ulan. Ini ciri pertama ini. Tak buat gede ya. Ini ya. Ciri yang kedua. Hal biasanya nakirah. Apa arti nakirah itu? Masih ingat nakirah? Bagi ya? Nakirah pasangannya apa? Lawannya apa? Marifah. Kalau marifah, ciri-cirinya apa? Alif lam. Kalau nakirah? Tanwin. Masya Allah. Ya dah? Sedangkan sahibul hal yang ini loh, Muhammad ini. Muhammad. Kalau orang Arab itu enggak paham orang namanya itu siapa, panggil aja Muhammad. Ya Muhammad, sini Muhammad. Jadi semuanya ini yang selamat, yang Diyati, yang ini Bayu, semuanya panggil saja Muhammad. Itu sudah nanti balik itu. Muhammad, sini ta'al. Enak gitu, enak kalau dipanggil. Namun beda nanti, ada lagi karena dia kasta rendah, ya karena cuma tukang sapu gitu, nanti dipanggil Sodik. Sodik kan artinya teman, ya. Sodik, sini Sodik. Jadi lihat orang Bangladesh, orang Pakistan, orang India, ireng-ireng, sudah rambut nggak terurus gitu, nah, ini baru panggil Sodik, sini Sodik. Nah, gitu cara panggilnya. Harus tahu kayak gini biar nanti bisa umroh. Yang belum nikah itu jadikan mas kawinnya umroh gitu. Insya Allah, masya Allah. Ya Rudy ya, insya Allah umroh dengan mas kawin, umroh ke Baitullah insya Allah, namun utang dulu. Gimana Irsad? Irsad? Insya Allah. Sudah. Soal ibu lalinya itu Mak Rifah. Muhammad ini Mak Rifah atau bukan? Mak Rifah apa? Kenapa dia Mak Rifah? Bukan ditanwin. Ini salah satu ciri-cirinya. Makanya saya enggak usah tulis ini ditanwin, nggih. Nakirah. Kenapa ma'rifah? Nama orang. Nama orang itu sudah tertentu. Soyo itu nama orang. Gitu. Ma'rifah. Rudi itu sudah ma'rifah. Sudah dibedakan. Ini Riyadi, ini Dwiyadi. Beda. Ma'rifah berarti. Gitu. Sudah? Ya. Jadi hal itu nakirah, kalau sahibul hal ma'rifah. Jadi kalau susunan kalimatnya kayak gini loh, Mas. Gini. Ini fi'il. Wonten fa'il. Kalau ada maf'ul bih, tambah maf'ul bih. Ya. Terus hal. Yang fa'ilnya ini yang tadi, ini sahibul hal. Yang ini fa'ilnya ini ma'rifah. Yang sahibul halnya ma'rifah, yang halnya itu gitu. Biasanya kayak gitu sunannya. Nanti beda lagi kalau susunannya di sini, sini nakirah, sini nakirah. Ini ma'rifah, ini ma'rifah. Beda lagi. Bukan pembahasan hal. Ini hukum asalnya nih. Kita belajar hukum asal dulu. Ini susunannya ma'rifah, nakirah. Tulis. Pahami. Perenungkan. Hal biasanya nakirah. Enggak saya katakan wajib. Biasanya nakirah. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Hah? Ada isim ma'rifah situ ya. Waja'a rabbuka, rabbuka ma'rifah mana kira? Kenapa ma'rifah? Karena mudhaf-mudhaf ilaih, masya Allah. Belum belum nikah saya sudah jawab ya. Waja'a rabbuka. Sudah bisa dijawab itu kalau dalam ilmu nahwu itu. Namun kalau orang hafal belum tentu dia bisa jawab. Nanti kalau baca itu sambil renung itu loh, oh ini fa'il, oh wal malaku, oh ini atof ini, wow atof ini, masya Allah. Terus sofan sofa, wah ini kalimatnya berulang nih, ta'kid ini. Terus sofa ini sebagai apa ya? Dia mikir satu ayat itu, masya Allah. Oh ini hal ini kayaknya. Enak banget loh ini kalau ini. Rabbuka, ini ma'rifah mana kira? Pak saya. Kenapa ma'rifah? Rab, ini mudhaf, disandarkan pada domir. Setiap kata rab, itu kan nakira asalnya gih, disandarkan pada ma'rifah, maka jadi ma'rifah. Dibuka lagi pembahasan ma'rifah nakira. Besok ujian akhir loh besok. Ma'rifah. Al-malaku. Al-malaku. Ma'rifah mana kira? Ma'rifah. Ada alif? Lam. Soffa. Soffa. Nakira. Bisa dijawab itu nanti. Keadaannya sama yo pulane ya. Lihat ya, fi'il, fa'il. Hal. Nanti contoh-contoh yang lainnya banyak. Itu selingan aja. Biar tambah ini, wawasan. Lihat ya. Lihat contoh yang kedua. Sholah aliyun jalisan. Lihat contoh yang kedua. Sholah aliyun jalisan. Ada fi'il, fa'il. Sholah. Sholah ini fi'il apa fa'il apa isim? Sholah fi'il. Aliyun jalisan. Ali sahibul hal. Ali ma'rifah mana kira? Ma'rifah. Jalisan nakira. Berarti diartikan gimana? Ali sholat dalam keadaan duduk. Iya. Ali sholat sambil duduk. Iya gitu kalimatnya. Berarti sudah bisa terjemahkan kan? Insyaallah, masyaallah. Ini ya, ini ma'rifah nakirah. Namun nanti lihat beda seperti ini, lihat. Saya kasih tambah lagi. Shalah rajulun. Ma'rifah mana kira? Rajulun nakira. Ini nakira. Kalau nakira sama-sama nakira, maka yang nakiro kedua ini jadi sifat. Artinya beda. Shalla rajulun jalis, saya belum kasih harokat di sini. Laki-laki yang kebiasaannya duduk itu sholat. Berarti seterusnya dia, dia duduk terus sholatnya. Kalau yang ini cuma karena sakit dia duduk, Ali duduk. Namun kalau yang ini sholatnya duduk terus. Beda toh? Nakiroh, nakiroh ini ma'rifah, nakiroh. Sudah beda. Ini enggak usah lihat dulu. Bikin penasaran aja. Yes. Sudah nih ya. Contoh yang ketiga apa? Baca. Akalal waladu qa'iman. Anak laki-laki itu makan qa'iman. Qa'iman apa? Sambil berdiri. Pakai isim fa'il dia. Sambil berdiri. Sudah? Baik. Sekarang lihat. Wa alamatu an yasluha wukuhu jawaban li kaifa. Lihat dulu catatannya. Dan tanda nya. Nya-nya ini siapa nya? Tanda hal. An yasluha layak wukuhu letaknya. Wukuhu letaknya. Jawaban sebagai jawaban li kaifa, jawaban dari pertanyaan kaifa. Kaifa sholla aliyun, kan tinggal ditanya gini, kaifa sholla artinya apa kaifa? Bagaimana? Bagaimana Ali sholat? Jawabannya sholla aliyun jalisan. Wa syartul hali, lihat kalimatnya lagi, wa syartul hali, dan syarat hal ayakuna nakiratan. Hal itu nakirah. Hal nakirah. Wa ayakuna sahibuhu, yaitu sahibul hal. Wa ayakuna, ayakuna enggak terjemahin. Sahibuhu, yaitu maksudnya sahibul hal ma'rifatan. Sahibul ma'rifah. Suf. Nah sekarang kita lihat hal fihi kismain. Ada dua macam mufrodatan dan murakkabatan. Ada yang mufrod, mufrod itu artinya satu, maksudnya satu kata, artinya bukan jumlah. Tulis mufrod di sini artinya bukan jumlah. Kemudian yang kedua, murakkabatan. Ada yang berupa murakkab. Murakkab itu artinya tersusun. Artinya halnya berupa jumlah. Artinya halnya berupa jumlah. Jadi kalau kita lihat di sini yang tadi-tadi ini, lihat sini, jalisan, rokiban, cuma satu kata, mufrad aja. Namun nanti hal keadaannya, hal itu akan diterangkan dengan jumlah. Diterangkan dengan jumlah. Jadi bisa pakai fi'il, fa'il, bisa pakai mubtada, khobar. Jadi halnya di sini ada, halnya ini, mubtada, khobar lagi. Di sini, fi'il, fa'il. Atau fi'il naibul fa'il. Mau tambah fi'il naibul fa'il ditambah maf'ul mutlak ditambah maf'ul fi bisa. Kelas. Nah, aduh. Tadi itu baru sederhana sekali. Sekarang yang tersusun-tersusun. Lihat. Contoh yang mufrodatan. Lihat. Sama seperti tadi. Solal waladu jalisan. Artinya apa itu? Apa? Anak laki-laki itu sholat sambil duduk. Solal waladani jalisaini. Dua anak laki-laki itu sholat sambil duduk. Sholal auladu jalisina. Anak-anak itu sholat sambil duduk. Lihat, kok jadi dua, kok jadi berubah halnya. Oh, berarti ingat mubtada dan khobar persis sama. Ada aturan lagi, tambah lagi. Tambah lagi loh aturannya. Ternyata enggak sesederhana tadi. Nambah lagi. Iya, Mbak Soya. Berarti tadi masih gampang-gampang aja itu. Aduh ya Allah, tak kira sederhana itu. Iya memang sederhana. Cuma ada aturan dikit lagi. Sekarang aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga. Tak hapus ini ya. Nahwu itu makin dipelajari itu kita rasa makin bodoh ya. Nahwu itu ya. Iya. Makin jauh, waduh ternyata ilmu saya selama ini cuma segitu aja. Kuliah tinggi-tinggi, ya hal aja gak paham. Itu nahu gitu. Berarti kalau terus itu, wah saya pengen belajar terus, itu sudah bagus. Jangan pernah puas kalau belajar nahu itu. Ya, jangan pernah puas. Iya. Makanya istrinya satu aja Mbak Soyo. Nah, wajah urung rampung kok. Berapa ampa mau istri dua? Untuk apa? Yang tiga. Sekarang hal dan sohibul hal. Sohibul hal duluan ya tadi ya. So? Ini misalnya al-waladu. Ya toh? Ja lisun. Berarti kalau sohibul hal itu jumlahnya satu. Hal satu. Sohibul hal jumlahnya dua. Hal dua. Sohibul hal itu jamak. Hal kalau sohibul hal itu muzakkar, kalau mu'annas, ini aturan satu, ini terkait jumlah. Aturan dua terkait jenis. Aturan tiga ini terkait di sini ma'rifah. Di sini nakirah. Maka kalau jadi dua, sholal waladani ja jalisaini, ini jalisan ya. Pakai mansub, jalisaini. Kalau jamak, sholal auladu jalisina. Pakai jamak muzakkar salim. Itu. Karena itu buat, bisa buat kalimat. Ali datang sambil berkendaraan terus memukul anjing dengan pukulan yang keras. dua kali, terus anjingnya mati. Nanti itu ujian terakhir saya terus kayak gitu. Jadi dia sambil berkendaraan mukul anjing. Anjingnya lari. Kelas. Sudah. Ujian sini terus dong. Dikira ada apa? Nah, sekarang lihat yang murakkabatan. Murakkab tadi artinya apa? Halnya berupa jumlah. Saya hapus ini ya. Halnya berupa jumlah. Contoh pertama apa di situ? Selamat. Diyati. Ja'al waladu yabki. Al-walad, anak laki-laki itu datang, ia buki sambil menangis. Mana sahibul halnya? Sahibul hal. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Aynal hal, mana hal? Iya beki. Namun berupa jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Fi'liyah. Berarti ada fi'il fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamirun mustartirun takdiruhu huwa. Huwanya kembali ke berupa jumlah, ada fi'il dan fa'il. Sini ada fi'il, ada fa'ilnya. Ciri-cirinya apa? Kalau kita bisa bilang ya begitu hal. Ciri-cirinya apa? Kaidahnya gini, ada jumlah, ini kan jumlah namanya ya, jumlah, ada jumlah, atau kalimat dalam bahasa Arab nih, terletak, setelah isim apa itu, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, terletak, setelah, isim ma'rifah maka jumlahnya itu jadi contoh dalam hadis. Tiga amalan yang tidak terputus. Shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun salihun yad'u lahu. Perhatikan dulu, di depan ini ma'rifah loh. Kalau sudah jadi nakiroh beda lagi. Ya, saya contoh yang jadi nakiroh. Wa waladun salihun yad'u lahu. Lihat di sini sufta, ini ma'rifah munakira. Waladun salihun, ini jumlah kan, ada fi'il tak? Maka jumlah ini bukan lagi hal, namun dihukumi sebagai sifat. Kenapa? Nanti artinya beda di sini. Lihat, anak soleh yad'ulahu. Kalau sifat artinya yang terus menerus mendoakan orang tuanya, yang terus menerus mendoakan orang tuanya. Kalau di sini ma'rifah, berarti artinya nanti yang anak itu satu kali keadaan itu mendoakan orang tuanya, enggak terus menerus. Kalau pakai hal, berarti cuma menjelaskan keadaan ketika itu. Ada satu faedah dari Imam Nawawi. Hadis ini menunjukkan, kata Imam Nawawi, ini perintah untuk menikah. Iya, sahih. Kenapa? Mau dapat anak dari mana coba? Hah? Mau dapat anak dari mana ini? Anak bawaan beda dengan anak kandung loh ini. Iya toh? Nyambung gak? Nyambung. Yang menawi katakan ini adalah dalil yang menunjukkan motivasi untuk menikah. Masya Allah, Imam Nawawi itu pintar sekali loh. Namun Imam Nawawi belum menikah juga. Gak tahu kalau kalian mau jadi Ibnu Taimiyah apa Imam Nawawi, terserah. Ibnu Taimiyah? Oh enggak. Ibnu Nawawi belum nikah loh, sebelum mati itu 40 tahun. Ibnu Taimiyah juga sama. Iya. Enggak nikah. Tapi punya kitab banyak. Kita sudah enggak nikah, enggak punya kitab lagi. Enggak ada yang jadi amal jariah. Iya kan? Betul gak Said? Iya. Nah, kalau gak nikah harus nulis, banyak nulis, punya kitab. Gitu. Jadi kitabnya jadi penerusnya. Sama seperti anak jadi penerus kan? Kitabnya jadi penerus. Makanya Ibnu Taimiyah kitabnya dipakai terus. Imam Nawawi, Masya Allah kitabnya pakai terus tuh. Amal jariah terus itu. Gitu. Ya mudah-mudahan yang ini dengar hadis itu langsung bisa menikah segera itu. Masya Allah. Sudah? Sekarang? Ya nulis dulu, nulis. Yalah. Uktubu. Uktubuna. Ya, sodik, anta uktub. Lihat contoh yang kedua. Ja'aliyun yamshi. Apa arti yamshi? Yamshi. Berjalan. Ali datang sambil berjalan. Oh, enggak naik motor. La tashrab wa anta qa'imun. Jangan engkau minum. La tashrab ya. Ingat yang pembahasan la dulu. Kalau la itu setelahnya majzum, setelahnya itu jazm. Sukun. Berarti la-nya artinya jangan. La tashrab. Namun kalau tidak jazam, cuma la tashrabu artinya apa? Hah? Tidak. Kamu tidak minum. Namun kalau sukun, jangan. Jangan minum. La tashrab, janganlah engkau minum, wa anta qa'imun. Dan engkau dalam keadaan qa'imun, berdiri. Lihat di sini. Ini ada mubtada khobar lagi. Suf, hapus ini ya. Apa tadi? La tashrab. Janganlah engkau minum. Wah, wah, wah, wah. Lihat di sini tashrab, di sini ada suibul halnya di sini. Suibul hal ini berupa domir anta. Berarti kalau berupa domir ma'rifah apa nakirah? Berupa domir ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Sedangkan halnya berupa jumlah. Ini hal, suftah, hal, hal. Berupa jumlah. Jumlah apa ini? Ismiyah apa fi'liyah ya? Anta qa'imun, ismiyah. Ini ada mubtada, ini ada khabar. Jadi hal ini satu kesatuan ini, berupa jumlah ismiyah. Biasanya kalau jumlah ismiyah yang jadi hal, ada wa di depan. Wa anta qa'imun, wa anta jalisun, wa anta rakibun. Begitu. Berarti hal ada dua macam berarti ya. Ada yang satu kata saja, ada yang berupa jumlah. Jumlahnya ada yang berupa jumlah fi'liyah, ada yang berupa jumlah ismiyah. Oke, berarti wawu sudah ada tiga ya, Pak ya? Wawu sudah ada tiga ya? Iya, ini namanya wawu hal. Ada wawu ataf, artinya dan. Ada wawu ma'iyah, artinya bersama, together. Ada wawu hal, dalam keadaan. Untuk yang halnya berupa jumlah ismiyah. Yang terakhir, al-qa'idatu. Qa'idah, ini penting. Penting sekali. Lihat, artikan sekalian. Kullu jumlatin. Kullu apa artinya? Setiap. Jumlatin, kalimat. Waqa'at ba'dan nakirati. Waqa'at terletak ba'da setelah nakirah. Nakirah. Fa'iyya sifatun. Maka dia adalah sifat. Dia adalah si sifat. Contoh yang tadi kita bicarakan. Mislu contoh awaladin, dia pakai kalimat waladin. Tadi saya pakai waladun ya. Awaladin salihin yad'u lahu. Lihat. Waladin salih. Nakira-nakira kan? Diberi tanda situ nakira-nakira. Wah, panjang banget. Suf. Waladin salih. Salihin itu soleha toh. Waladin kok pasangannya karo soleha. Waladin salihin yad'u, maaf, yad'u lahu. Ini kan ada jumlah. Katanya terletak setelah nakirah. Ini kan dua-duanya nakirah toh. Maka jumlah ini sebagai sifat, bukan hal. Berarti sifat artinya gini, anak soleh, itu artinya anak soleh yang terus menerus mendoakan orang tua. Jadi terus menerus, bukan satu waktu, bukan pas orang tuanya lagi mati 7 hari 40 hari doa terus, setelah itu lupa. Ya, setelah itu lupa, bukan. Doa terus. Contoh lagi. Minta hapus ya. Ini dalam ayat ini. Ini sudah sering baca tapi enggak paham ini. Ini ayat Al-Qur'an ini. Pernah dengar ayat jannatin tajri min tahtihal anhar? Ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada enggak? Ada. Jannatin ma'rifah wa nakirah. Ma'rifah wa nakirah. Tajri ini fi'il apa isim? Berarti ini jumlah ya. Iya toh? Jumlah apa? Fi'il ya. Maka ada jumlah terletak setelah nakirah. Maka kedudukannya sebagai apa? Sifat. Artinya apa di sini? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi terus-menerus sungainya itu ngalir di surga. Beda kalau di sini pakai al-jannat. Beda. Berarti cuma sekali aja sungainya ngalir. Jadi tajri ini fi'il ya? Fi'il. Kaidah kedua. Kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifati fahiya halun. Setiap jumlah waqa'at terletak setelah ma'rifah. Di garis bawah ma'rifah, ma'rifah. Yang tadi itu nakirah, nakirah. Beda. Fahiya halun, maka sebagai hal. Misalnya contoh, ja'al waladu yabuki. Anak itu datang yabuki sambil menangis. Lihat, waladu ma'rifah apa nakirah? Tulis ma'rifah. Setelahnya ada jumlah yabuki. Berarti yabuki itu sebagai hal. Berarti nangisnya terus menerus atau cuma ketika datang itu? Cuma datang saja. Oh, pas datang ini anak itu nangis. Oh, berarti di luar itu enggak nangis. Namun kalimatnya kalau jadi ja'a waladun yabuki. Cengeng berarti. Anak cengeng itu datang, gitu kalau terjemahin. Iya kan? Ja'a waladun yabuki. Oh, itu anak cengeng berarti yang datang itu. Beda dengan ja'al waladu yabuki. Jadi bedakan, duanya itu berbeda. Alas? Baik, lihat ketentuan hal. Sudah kita lewati tadi itu. Sudah sama, nafsu syai. Sama saja. Pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il dan isim maf'ul. Tadi sudah toh? Isim fa'il kali isim maf'ul nggih? Pun. Hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Sudah toh? Sudah. Yang ketiga, hal terdiri dari isim nakirah. Sedangkan sohibul hal harus terdiri dari isim ma'rifah. Sudah? Nah, jika keduanya nakirah atau ma'rifah, maka keduanya menjadi sifat. Contoh tadi, la tashrab ma'an harran. Dengan la tashrabil ma'al harra. Harra itu artinya panas. La tashrab ma'an harran. Jangan minum ma'an air panas. Berarti airnya panas terus. Atau yang sifatnya panas, ya kan? La tashrabil ma' al harra. Jangan minum air yang panas itu. Berarti tulis al-ma'a itu. Maaf, al-harra itu sebagai sifat, bukan hal. Harron yang pertama sifat, al-harra yang kedua, al-harra yang kedua itu juga sifat. Bukan hal. Kenapa bukan hal? Karena nakira-nakira ma'rifah, ma'rifah. Kalau tadi susunannya apa? Ma'rifah nakirah. Ketentuan kelima, hal harus selalu mengikuti sahibul halnya dalam muzakar atau mu'anasnya. Tadi kan sudah. Mufrad, musanna atau jamaknya. Khalas, kaidahnya sudah. Sudah dibahas. Masya Allah. Coba satu contoh, Lutfi minum sambil duduk. Lutfi. Ingat, buat kalimatnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Minum-minum. Syariba. Syariba Lutfi. Sambil duduk. Jalisan. Gampang sekali. Jalisan. Coba anak laki-laki itu minum sambil duduk. Anak laki-laki. Satu laki-laki berarti satu anak laki-laki. Al-waladu ya. Berarti syaribal waladu jalisan. Kok gampang sekali ya? Coba dua anak perempuan itu minum sambil duduk. Dua anak perempuan sekarang. Coba dibuat, pikir. Dua anak perempuan itu minum sambil duduk. Pakai fi'il mudhari aja. Fi'il mudhari, mudhari, mudhari, mudhari. Dua anak perempuan apa bahasa Arabnya? Dua anak perempuan. Al-bintani. Minum pakai fi'il mudhari. Pakai fi'il mudhari, minum. Tashrabu, ya karena ada binta ya. Ya lah. Pakai tashrabani enggak? Karena sini dua. Kenapa? Karena kalau fiilnya, maaf, kalau fa'ilnya itu jama' atau dua, tetap fiilnya satu. Tashrabul bintani sambil duduk. Jali pakai mansub. Jali jalisa ini. Karena perempuan jalisa taini. Lihat ini ya, ada ta perempuan dua. Ini anak perempuan dua. Kelas. Berakhirlah pembahasan hal.